Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu di acara kita, acara Penyejuk Kalbu, untuk sama-sama kita mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji secara lebih dalam ayat ke-34 dari surat Al-Hijr yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال فخرج منها فإنك رجيم. Allah berfirman, keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-34 ini merupakan lanjutan dari keterangan seputar dialog yang terjadi antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah sudah menjelaskan tentang bagaimana ia menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan kemudian ia memerintahkan iblis untuk sujud. Akan tetapi jawaban yang diberikan oleh iblis adalah qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Iblis berkata, saya tidak akan sujud kepada manusia yang diciptakan dari tanah liat yang kering dan dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Artinya ada perasaan sombong dan alasan kesombongan yang ditampilkan oleh iblis sehingga akhirnya dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, konsekuensi dari pernyataan iblis ini adalah memicu kemarahan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ditampilkan oleh ayat ke-34 ini sebagaimana keterangan Allah qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wahai iblis, keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu termasuk orang yang terkutuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakhruj minha, keluarlah dari surga. Keluarlah dari surga, keluarlah dari sesuatu yang nikmat yang baik untuk masuk ke dalam hal-hal yang tidak baik, ya. Keluar dari surga, keluar daripada hal yang baik untuk masuk kepada hal yang tidak baik. Keluar daripada suatu keadaan yang nyaman untuk masuk kepada keadaan yang begitu menggelisahkan. Artinya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa sisa-sisa kehidupan dari iblis selanjutnya, perjalanan kehidupan dari iblis dan setan selanjutnya itu adalah perjalanan kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Perjalanan kehidupan yang akan selalu dihiasi dengan pikiran-pikiran negatif, ya, ketidakketenangan, usaha-usaha tidak baik yang akan dia lakukan sebagaimana nanti akan dijelaskan di dalam keterangan ayat selanjutnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis baik dengan pernyataan dan keterangan fakhruj minha, keluar daripadanya, fa innaka rajim, karena sesungguhnya engkau termasuk daripada orang-orang yang terkutuk. Di dalam Al-Qur'an kita bisa temukan bahwa kata rajim itu dipakai 4 kali di dalam keterangan Al-Qur'an. 2 kali dipergunakan untuk menjelaskan tentang kutukan Allah, laknat Allah kepada iblis, dan yang 2 lagi untuk menjelaskan juga dengan hal yang sama, ya, wa hifzan min kulli syaitanir rajim, bahwa langit itu dijaga daripada setan-setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi keterangan firman Allah, laula rahtuka larajamnaka. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, bahwa Al-Qur'an itu bukanlah merupakan perkataan dari syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa ayat ini menampilkan kepada kita bagaimana sebenarnya murkanya Allah kepada jin, kepada syaitan, kepada iblis yang sudah terang-terangan tidak mau mengikuti perintahnya. Untuk menjelaskan hal ini secara lebih lanjut lagi bersama kita sudah ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, qala, Allah berfirman, fakhruj, keluarlah kamu minha, dari surga. fa innaka rajim, sungguh kamu terajam, terkutuk. Sebelumnya di ayat 32 Allah Subhanahu wa taala juga berkata, qala, Allah berkata, ya iblisu mala, wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud bersama zat-zat yang sujud? Jadi dua kali Allah berkata qala dan qala, berkata dan berkata. Sebenarnya Allah masih ingin, bukanlah Allah tidak tahu, tapi dia sebenarnya ingin mencari tahu apa alasan, dengan harapan mudah-mudahan alasan itu bisa ditoleransikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh iblis tidak bisa dimaafkan. Apa yang dilakukan sehingga tidak bisa dimaafkan terlihat di ayat 32 33, lam akun li asjuda li basarin khalaqtahu min solsolin min hama'in masnun, karena aku tidak mau sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah liat. Dalam bahasa lain, iblis berlaku sombong. Jadi di sini Allah langsung tidak akan mengatakan engkau salah, tetapi langsung Allah mengatakan engkau keluar. Keluar itu bukan sekedar dia salah, tapi dia sudah berarti terkutuk, dan ini ditegaskan lagi dengan fa'innaka rajim. Jadi kenapa kenapa diusir dari surga hanya karena berkata lam akun li asjuda li basarin khalaqtahu min solsolin min hama'in masnun? Alasannya karena kesombongan. Dan seberapa dahsyat kesombongan itu? Menurut Allah, kesombongan adalah bencana pertama bagi makhluk hidup ini. Kalau melakukan dosa dan merasa bersalah, masih oke. Karena itu adalah berarti tidak ada unsur sombong di dalamnya, dan berarti di dalamnya ada unsur kelupaan. Tetapi ketika seorang sombong, maka kebaikan yang dia lakukan pun menjadi tidak ada manfaatnya. Jadi sebenarnya para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, iblis itu adalah makhluk yang taat sebelumnya. Jadi jangan salah, jangan pernah berpikir bahwa iblis itu sebelumnya adalah makhluk yang bejat. Tidak. Iblis itu adalah meraknya malaikat. Kalau ditanya siapa top of the top beribadah kepada Allah, maka meraknya malaikat adalah iblis. Jadi yang sombong ini bukan berarti dia tidak pernah beribadah. Boleh jadi di antara para pendengar yang dimuliakan Allah, kita menemukan ada manusia yang puasa Senin Kamis, tahajud tiap malam, sholat di masjid, tetapi ada kesombongan. Dia underestimate terhadap orang lain, menghina dan meremehkan orang lain. Ah, si pulan itu tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak pernah sholat di masjid, sholatnya pun terkadang di akhir waktu. Underestimate itu adalah unsur kesombongan dan membuat semuanya menjadi nol besar terkadang kalau misalnya itu dipupuk dan ditumbuh kembangkan, dan itu sangat salah. Jadi jangan pernah berpikir kalau sudah beribadah, sudah merasa top of the top, boleh menyalahkan orang lain sebagaimana iblis menghina Adam alaihissalam. Ah, Adam pasti, dan malaikat pun pernah berunderestimate terhadap Adam. Ah, kalaupun engkau ciptakan ya Allah manusia ini, taunya merusak dan menumpah darah. Iblis pun berpikir sama, manusia ini Allah. Kalau masalah menyembah Allah, aku sajalah kau lihat, iblis. Nah, maka di sini disebutkan kesombonganmu wahai iblis tidak layak menjadi makhluk yang terpuji. Engkau rojim, engkau rajam, kata Sa'rawi, dilempar sampai mati. Rajmul jumroh, kita melempar rajam pada waktu jamarat, pada waktu prosesi haji. Begitulah kita rajmul jumroh, rajmul setan. Sebenarnya apa yang kita lempar? Melempar setan yang ada di hati kita. tiada rasa sombong karena kita sudah bergelar haji dan karena pernah menunaikan ibadah haji, tiada rasa angkuh karena kita bisa melakukan sholat 5 waktu, tiada rasa bangga dan besar diri karena bisa membayar zakat, tiada hal yang perlu kita sombongkan. Karena apa? Karena kita telah mengatakan rajmul jamarah, kita lempar setan dari dalam tubuh kita sehingga kita menjadi manusia biasa. Cukuplah Allah yang menilai kebaikan kita. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, menarik kalau kita ambil satu hal penting dari keterangan dari Ustaz Janal tadi, bahwa ayat ini pada intinya merupakan satu penjelasan dari Allah, penegas dari Allah tentang betapa sikap sombong itu hanya berakhir kepada suatu hal yang tidak baik. Sikap sombong itu merupakan suatu hal yang tidak baik dan akan menimbulkan konsekuensi yang juga sangat fatal sekali. Ketika seseorang menyombongkan dirinya di hadapan orang lain, itu berarti dia tidak menganggap orang lain itu memiliki kelebihan. Artinya dia sudah memiliki pikiran-pikiran negatif di dalam dirinya. Hal inilah yang sangat dilarang di dalam ajaran agama. Kalau kita perhatikan, memang salah satu keterangan itu adalah dari ayat 34 ini, di mana konsekuensi dari sikap sombong seorang iblis yang mengunderestimate atau merendahkan atau tidak mengakui keberadaan Nabi Adam alaihissalam itu berakibat fatal dengan dikeluarkannya ia dari hal-hal atau kenikmatan yang diperolehnya selama ini. Nikmat di surga, akan tetapi karena sombong dikeluarkan dari surga. Oleh karena itu tidak salah di dalam sebuah pernyataan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang bersikap sombong tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga, karena iblis sendiri ketika dia bersikap sombong di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dirinya dari surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala zarratin minal kibir. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga ketika ada seorang manusia yang merasa besar, merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, inilah salah satu yang digambarkan oleh para salafus salih, di mana ketika seseorang ingin jiwanya itu bersih daripada sikap sombong, salah satunya adalah jangan pernah menganggap dirinya itu lebih daripada orang lain. Jangan pernah menganggap amalnya itu jauh lebih baik daripada orang lain, karena kalau sikap seperti ini yang dia tanamkan, maka itu artinya dia sudah meyakini satu hal, bahwa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan yang terbaik itu adalah orang-orang yang ikhlas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu membersihkan jiwa kita dari segala bibit-bibit kesombongan. Mudah-mudahan kita mampu mensucikan jiwa kita dari rasa angkuh dan besar kepala, karena itu tidak akan pernah memberikan dampak baik bagi kehidupan kita. Ketika seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya. Tetapi pada saat seorang hamba mengangkat kepalanya di hadapan Allah dalam artian bersikap sombong, yang terjadi sebaliknya adalah Allah akan merendahkan derajat orang tersebut serendah-rendahnya. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.